Kita sampai pada yang kedua, yaitu tentang nahi 'anil ghulu wal ithra fi madhihi, yaitu larangan berghulu, melampaui batas, wal ithra fi madhihi, dan sama yaitu melampaui batas dalam hal pujian. Dan kita sampai pada pertemuan yang sebelumnya, sampai pada al-ithra, mujawazatul hadd fil madhi wal kadhib fih wal murad bil ghulu fi haqqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mujawazatul hadd fi qadrihi bi ay yurfa'a fawqa mardabatil 'ubudiyyah war risalah wa yuj'al lahu shay'un min khasa'isil ilahiyyah bi ay yud'a wa yustaghatha bihi min dunillah wa yukhlafa bih. Yaitu kita sampai pada penjelasan tentang itra, yaitu al-itra di sini adalah melampaui batas dalam hal pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula al-kadzib, kedustaan. Kemudian kata beliau, dan diinginkan dengan ghulu pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melampaui batas dalam hal qadar yang seharusnya sepantasnya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengangkat beliau lebih dari martabat ubudiyah dan risalah. Ya, ini yang diinginkan dan ghulu pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melampaui batas dalam hal, ya, kadar yang sepantasnya diberikan untuk beliau yang Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan sesuai dengan kadar beliau sebagai Abdullah wa Rasuluh, dengan mengangkat lebih dari, ya, martabat ubudiyah dan risalah, dan menjadikan suatu untuk beliau dari kekhususan ilahiyah yang itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga minta perlindungan pada beliau, ya, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun, ya, bersumpah atas nama beliau. Maka ini sebagaimana yang beliau hafizahullah jelaskan, ini yang diinginkan dengan al-ghulu fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala wal murad bil itra'i fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diinginkan kita selanjutnya, yang diinginkan dengan al-itra', ya, pada hak nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayyuzada fi madhihi. Ya, menambah atau melebih-lebihkan dalam hal pujian terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik biqaulihi la tutruni kama atrat an-nasa' ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluh. Kama fi hadis muttafaq alaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang diinginkan dengan al-itra pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melampaui batas, melebih-lebihkan dalam hal pujian kepada beliau. Memuji beliau lebih dari kadar pujian yang sepantasnya diberikan kepada beliau. Ya, ini itra namanya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Ya. Telah melarang hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam." Janganlah kalian melampaui batas, ya, terhadapku. Janganlah kalian melampaui batas kepadaku sebagaimana melampaui batasnya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Ya. Kata beliau, innama ana abdun, tak lain saya adalah seorang hamba, abdun, hamba Allah. Faqulu, maka kata beliau apa? Katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Maka katakanlah pada beliau Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan ini adalah dua pujian yang mulia, ya, yang agung bagi beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka dari sini menunjukkan kepada kita, ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, ya, larangan tentang berlebih-lebihan dalam hal pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan dengan dua penyebutan Abdullah wa Rasuluh itu adalah sudah suatu yang pengagungan dan pemuliaan yang besar dan tinggi untuk beliau sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau ucapkan dan beliau perintahkan, ya, apa yang seharusnya kita ucapkan untuk beliau, maka kata beliau faqulu Abdullah wa Rasuluh. أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا في الألوهية. Apa yang datang dari ungkapan beliau, dari sabda beliau, maksudnya adalah artinya jangan kalian memujiku dengan yang pujian yang batil, yang tidak benar. Dan janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana perbuatan hulunya orang-orang Nasara kepada Isa alaihissalam. Sehingga sampai mereka mendaku sampai kepada apa? Tingkatan uluhiyah. Pada tingkatan uluhiyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasifuni bima wasafani bihi rabbi, maka sifatilah aku sesuai dengan yang Rabbku mensifatinya padaku. Ya, faqulu Abdullahi wa Rasuluh, maka ucapkanlah, ya, padaku dengan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang Allah dan Rasulnya ajarkan. An-Nabi SAW melarang melebih-lebihkan dalam hal pujian untuk beliau. Sebagaimana yang banyak terjadi kathirun minannas, ya, banyak terjadi pada manusia dalam acara-acara atau apa yang ada yang dari yang mereka bikin dari qasidah-qasidah ataupun anasid yang mereka bikin, di situ menyebutkan kalimat-kalimat pujian yang berlebihan kepada beliau. Ini banyak terjadi pada mereka manusia. Baik. Walamma qala lahu ba'd ashabihi, tatkala sebagian sahabatnya mengatakan kepada beliau, anta sayyiduna, ya, anta sayyiduna. Faqal, maka beliau mengatakan, as-sayyidu Allahu tabarak wa ta'ala, ya, engkau tuan kami, ya. Maka kata Rasulullah, tuan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sayyidu Allah tabarak wa ta'ala, ya. Walamma qalu afdaluna wa a'damuna tawlan, faqala qulu biqawlikum أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان كما في حديث الذي رواه أبو داود بسند جيد. Ya. Dan tatkala mereka mengatakan kepada beliau, afdaluna, ya, wa a'zamuna tawlan, orang yang paling utama dari kalangan kita, paling agung dari kebaikannya, Nabi SAW mengatakan, katakanlah dengan ucapan kalian sesuai dengan yang pantas untukku, yang telah ditetapkan oleh Allah padaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kalian. Ya. Jangan sampai syaitan menyeret kalian kepada apa? Perbuatan melampaui batas dalam memuji. Ya. Jangan sampai apa? La yastajiriyannakum syaitan, menyeret kalian syaitan dalam perkara yang dilarang, yaitu apa? Perbuatan ghulu dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, sehingga sampai sini jelas dari penjelasan beliau, hafizahullah di sini, yaitu tentang al-itra, ya, melampaui batas berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala وقال له ناس يا رسول الله يا خيرنا وابن خير وابن خيرنا يا ويا وسيد وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي allati anzalani Allahu azza wa jall atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika manusia mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ya, ya khairana wa bin khairina, dengan kata seperti itu, ya khairana wa bin khairina, ya sayyidana wa bin sayyidina, ya, faqal, ketika beliau mendengar ucapan manusia kepada beliau dengan ucapan tadi, ya khairana wa bin khairina, ya sayyidana wa bin sayyidina, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, katakanlah, ucapkanlah dengan ucapan kalian, perkataan kalian, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagiku, tentunya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai syaitan memperdaya kalian sehingga kalian berlebih-lebihan ketika apa? Memuji Nabi. Maka kata Rasul, ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, saya adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Saya benci, saya tidak suka kalian mengangkatku, meninggikanku lebih dari apa yang telah Allah tempatkan, ya, pada tempatnya untukku. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi beliau bahwa beliau adalah seorang hamba yang mulia. Ya, dan diketahui memang beliau adalah orang yang paling mulia, paling dari kalangan makhluknya. Ya. Bahkan secara mutlak. Namun ketika seorang, ya, berlebihan ketika mengucapkan penyebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang berlebihan, maka beliau melarang. Beliau memerintahkan untuk apa? Ucapkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, yaitu Abdullah wa Rasuluh. Walaupun memang beliau adalah orang yang paling mulia dari kalangan manusia, dari kalangan nabinya, bahkan para nabi dan rasulnya, ya, namun beliau apa? Ma uhibbu an tarfa'uni, beliau tidak menyukai, tidak senang untuk diangkat berlebihan dalam hal pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menginginkan untuk, ya, lebih senang dan menginginkan untuk diucapkan, ketika diucapkan nama beliau sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi beliau, Abdullah wa Rasuluh. Ya, sehingga jelas. Qala kariha sallallahu alaihi wasallam ayyamdahuhu bihadhil alfaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, ya, kalian memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz ini. Ya, anta sayyiduna, anta khairuna, anta afdhaluna, anta a'zamuna. Beliau membenci dengan pujian-pujian yang seperti ini. Ya. Ma'a annahu afdhalul khalqi wa asyrafuhum 'ala al-itlaq. Walaupun bersamaan dengan itu memang keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam memang apa? Adalah orang yang paling afdhalul khalq, orang yang paling utama dari makhluknya. Orang yang paling mulia, asyrafuhum. Bahkan apa? Secara mutlak alal itlaq beliau adalah apa? Nabi dan rasul yang paling utama dan paling mulia di kalangan makhluknya. Bersamaan dengan itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi, membenci, ya, dipuji dengan pujian yang lebih atau berlebihan. Seperti kalimat-kalimat tadi, ya sayyiduna, ya khairuna, ya wa bana khairina, ya ya afdhaluna wa anta a'zamuna wa afdhaluna. Beliau tidak menyenangi pujian-pujian yang berlebihan seperti itu. Maka manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak menyukai, beliau membenci, maka tentunya kita sebagai umat beliau yang mengikuti tiba' mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya, ya, kita juga demikian, ya, yaitu tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, ya, dalam hal pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ma'a annahu afdhalul khalqi wa asyrafuhum 'ala al-itlaq, lakinnahu nahahum 'an dhalik, akan tetapi beliau melarangnya. Kenapa? Ibtida'an bihim 'anil ghulu wal itra' fi haqqihi, ya, agar supaya, ya, terjauhkan, ya, tidak terjatuh, ya, agar supaya apa? Manusia tidak terjatuh pada perkara ghulu pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan, dijauhkan dari sifat ghulu pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau melarangnya. Ya. Ibtida'an bihim. Wa himayatan li tauhid, dan juga sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Tauhidullah. Wa arsyadahum ay yasifuhu bi sifatain huma a'la maratibil 'abd wa laysa fihi maghlun wala khatarun 'ala al aqidah. Dan beliau membimbing, ya, untuk mensifati beliau dengan dua sifat tadi sebagaimana yang beliau katakan, yaitu apa? Abdullah wa rasuluh. Dua sifat ini adalah dua sifat yang mulia bagi beliau, sifat yang agung. Huma a'la maratibil 'abd, yang kedua sifat tersebut adalah setinggi-tinggi derajat martabat seorang hamba. Walaysa fihi maghlun wala khatar 'ala al-aqidah, dan tidak ada pada kedua sifat tersebut bentuk ghulu, sifat ghulu, tidak ada pula pada sesuatu yang membahayakan akidah, yaitu tauhid. Apa dua sifat tadi? Yaitu Abdullah wa Rasuluh. Ya. Kata beliau di sini apa? Huma a'la maratibil 'abd. Dua sifat ini adalah apa? Derajat martabat yang paling tinggi dari seorang hamba. Dari sifat seorang hamba. Dan ini ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yuhibbu ayyirfa'uhu fawqa ma anzalahu Allahu azza wa jalla minal manzilati allati radiha lahu, wa qad khalafa nahyahu sallallahu alaihi wasallam kathirun minan nas fasaru yad'unahu wa yastaghithuna bihi wa yahlifuna bihi wa yatlubuna minha ma la yutlab illa min Allah kama yuf'alu min al-mawalid wal qasaid wal anashid wa la yumayyizuna bayna haqqillahi wa haqqir rasul. Naam. Beliau tidak menyenangi, beliau membenci untuk ditinggikan, diangkat, melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada beliau. Ya. Kedudukan yang Allah tempatkan, tetapkan pada beliau, yang Allah ridai manzilah tersebut untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun apa? Kita dapati kebanyakan manusia telah menyelisihi, sungguh telah menyelisihi larangan beliau. Kebanyakan manusia menyelisihi larangan beliau. Nabi melarang malah dikerjakan. Ini kebanyakan manusia. Hal itu dilarang malah dikerjakan. Dan ini terjadi pada kebanyakan manusia. Sehingga apa? Saru yad'unahu wa yastaghithuna bihi, ya, wa yakhlifuna bihi, ya, wa yatlubuna ma la yutlab illa min Allah. Sehingga sampai kepada berdoa pada beliau. Ya. Beristighatsah pada beliau, bersumpah pada beliau, minta pada beliau yang permintaan itu sesungguhnya tidak pantas diberikan kepada beliau, hanya diberikan untuk Allah semata. Ya. Sebagaimana ini dilakukan, ya, dari orang-orang yang melakukan acara-acara seperti apa? Mawalid, maulid. Orang-orang yang membuat apa? Qasidah-qasidah, syair-syair. Nah, dari kalangan mereka tuh banyak yang membaca qasidah atau syair-syair yang mereka bikin. Ya. Yang dibaca di acara-acara tersebut biasanya. Demikian pula anasyid. Yang kalau kita perhatikan dari qasidah-qasidah dan nasyid-nasyid yang mereka baca, terdapat di dalamnya, ya, dari kalimat-kalimat pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan. Ya. Waliyatubillah. Ya, seperti contoh mudahnya seperti yang tadi beliau contohkan di sini, seperti perkataan apa? Ya sayyidana, ya, ya khairuna wa bani khairina, ya sayyidana wa bani sayyidina. Afdhaluna anta afdhaluna wa a'dhamuna taula. Dan yang semisal itu. Banyak dari qasidah-qasidah yang mereka bikin seperti itu dan banyak terjatuh pada perkara yang berlebihan dalam hal pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan jatuh kepada bentuk larangan seperti bentuk istighatsah, ya, pada beliau ataupun sumpah pada beliau. Waliyadzubillah. Naam. Maka apa yang dijelaskan oleh beliau Hafizul di sini, manusia, dan ini nyata apa yang kita dapati dari kebanyakan manusia, mereka banyak jatuh dalam perkara ini. Ya, Nabi melarang namun kebanyakan mereka jatuh pada larang tersebut. Ya. Sehingga justru dengan larangan tersebut bukannya mereka meninggalkan, tapi justru menjalankan larangan tersebut. Waliyatubillah. Taib. Kemudian beliau hafizahullah taala di sini menukilkan, ya, perkataan Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam nunyah beliau. Ya. Qala yaqulu Al-Allamah Ibn Al-Qayyim fi nunyah. Berkata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim dalam nunyah beliau. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi. ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. Ya, bagi Allah Subhanahu wa Taala hak, yang itu adalah hak Allah. Ya, la yakunu li ghairihi, yang tidak pantas, tidak boleh hak itu diberikan pada selain Allah. Dan begitu pula wali abdihi haqqun, dan bagi hambanya ya haqqun, hak, huma haqqani, ya, sehingga keduanya menjadi dua hak yang masing-masing ya bagi Allah dan bagi hambanya. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan, maka janganlah kalian menjadikan dua hak ini menjadi satu hak. Hak Allah diberikan pada hambanya, tidak boleh. Hak Allah, hak bagi Allah, hamba bagi hambanya. Ya. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa apa? Tanpa membedakan, ya, dari dua hak tersebut. Ya, tidak boleh kalian menjadikan dua hak ini menjadi satu hak, ya, tanpa membedakan dari dua hak tersebut. Ya. Di sini beliau menyebutkan ya tentang hak Allah dan hambanya. Masing-masing hak Allah bagi Allah Subhanahu wa Taala, tidak boleh hak Allah diberikan pada hambanya. Hak uluhiyah, ubudiyah bagi Allah Subhanahu wa Taala tidak boleh diberikan pada hambanya. Ya, hak hamba bagi hambanya. Dia ya bagi hamba tersebut. Maka menjadi hak Allah dan hak hamba, dua hak. Dua hak ini tidak boleh dijadikan menjadi satu. Ya. Tanpa membedakan, harus dibedakan. Ya. Tidak boleh dua hak ini dijadikan satu tanpa membedakan antara hak yang satu dengan yang satunya. Tidak boleh. Tapi apa? Harus dibedakan. Ini hak Allah, maka ini hak bagi Allah semata, tidak boleh diberikan pada hambanya. Ini hak hamba bagi hamba tersebut. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Maka kalau di keterkaitannya dengan hamba di sini, keterkaitannya dengan Rasul, yang mana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah afdal wa a'zam wa asyraf, beliau adalah orang yang paling utama, ya. Kalau dari sisi keutamaan, beliau adalah orang yang paling utama dan paling mulia dari kalangan makhluknya secara mutlak. Beliau juga memiliki hak sesuai hak yang telah Allah Subhanahu wa Taala tetapkan bagi beliau sebagai hamba Allah dan rasulnya. Ini hak hak beliau. Maka hak Allah, hak Allah itu bagi Allah semata. Walaupun beliau adalah orang yang mulia dan yang utama dan mulia, tidak boleh hak Allah ya diberikan pada beliau, tidak boleh. Dalam keadaan beliau orang yang paling utama dan paling mulia dari kalangan makhluknya, tidak boleh. Apakah lagi pada selain beliau? Lebih-lebih lagi, tidak pantas. Dan memang demikianlah, harus dibedakan antara hak Allah dengan hambanya. Hak Allah semata hak bagi Allah, ya, tidak boleh diberikan ya pada hambanya. Sehingga tidak boleh ya mengangkat, meninggikan derajat hamba sampai kepada martabat yang itu hak bagi Allah, seperti yang ubudiyah, uluhiyah. Tidak boleh. Itu hak Allah, maka itu diberikan kepada Allah semata. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai sini selesai dari penjelasan beliau hafizahullah, yaitu tentang an-nahyu anil ghulu wal itra fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk bagian yang ketiga tentang bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil penjelasan beliau di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.